Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada bihudah, amma ba'd. Alhamdulillah. Kita lanjutkan kembali Sirah Nabawiyah dari kitab Mukhtasar Siratul Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kita masih membahas bab seputar Ghazwat At-Tabuk, pertempuran Tabuk, yaitu pertempuran antara pihak muslimin melawan bangsa Romawi. Terakhir kita baca keterangan dari penulis rahimahullah, sahabat Abu Dzar radhiyallahu anhu, menyusul keberangkatan Rasul sallallahu alaihi wasallam ke Tabuk. Beliau membawa kendaraannya, namun di pertengahan jalan beliau meninggalkan kendaraan tersebut karena dirasa semakin lambat jalannya, memperlama perjalanan. Beliau meninggalkan kendaraannya dan berjalan dengan kedua kakinya hingga menyusul Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala al-muallif rahimahullah, walamma intaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ila Tabuk, atahu sahibu Aylah. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tiba di Tabuk, beliau didatangi oleh pemimpin Aylah. Fasalahahu wa a'tahu al-jizyah. Pemimpin Aylah tersebut mengajak damai dan memberikan upeti kepada beliau. Wa atahu ahlu jarba wa adrah fa'atahu al-jizyah. Beliau juga didatangi oleh pemimpin Jarba dan Adrah, dan mereka juga membayar upeti kepada beliau. Wa kataba lahum kitaban, dan beliau menulis perjanjian damai kepada mereka. Fahuwa indahum, dan perjanjian damai itu mereka bawa. Thumma ba'atha Khalid ibn al-Walid ila Ukaydir Duhmah. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengutus sahabat Khalid ibn al-Walid untuk menemui Ukaydir, pemimpin Daumah. Ukaydir, namanya adalah Ukaydir bin Abdul Malik. Dia berasal dari Kindah. Dan dia adalah tokoh atau pemimpin suku Kindah. Dan dia beragama Nasrani. Sementara Daumah, yang dimaksud adalah Daumatul Jandal, sebuah kota dekat dengan Tabuk. Tayyib. Wa qala sallallahu alaihi wasallam li Khalid, Rasulullah SAW mengatakan kepada sahabat Khalid, innaka tajiduh yasidul baqar. Kamu akan mendapati Daumah ini atau Ukaydir ini sedang memburu seekor sapi. Ini berita dari Nabi untuk Khalid, padahal belum terjadi. Yakni Khalid, proses dia ketemu sama Ukaydir ini, saat itu Ukaydir sedang memburu seekor sapi yang mengganggu bentengnya. Fakharaja Khalid, Khalid pun keluar untuk menemui orang ini. Hatta idza kana min husnih bi manzaril ain fi lailatin muqmirah wa huwa ala satahin lahu. Hingga Khalid mendekati benteng Ukaydir seukuran pandangan mata. Dan ini gak begitu jauh, dilihat sudah kelihatan bentengnya. Di sebuah malam yang terang. Ketika itu Ukaydir berada di atas bentengnya. Babadatil baqar tahukku biquruniha babal qasri. Malam itu ada seekor sapi yang menggaruk-garukkan tanduknya di gerbang benteng. Jadi tiba-tiba ada seekor sapi datang, kemudian tanduknya digosok di pintu bentengnya sehingga menimbulkan suara yang gaduh. Faqalat lahu imra'atuh, istrinya Ukaidir berkata kepada Ukaidir, "Hal ra'aita misla hadza qattu?" Apakah engkau pernah melihat kebiasaan sapi ini sebelumnya? Qala la wallah. Ukaidir mengatakan tidak wallah. Yakni aneh sapinya ini. Kok garuk-garuk ya tanduknya di pintu benteng seperti yang disampaikan sama Rasul tadi. Qalat faman yaqduk misla hadhi? Maka istrinya pun kembali bertanya, terus siapa yang melepas sapi ini? Kok malam-malam sapinya ganggu orang tidur? Qala la ahad. Kata Ukaidir, ya mungkin sapi liar itu, bukan milik siapa-siapa. Tumma nazal. Kemudian Ukaidir pun turun. Fa amara bi farasihi fa asri fa usri jalah. Kemudian dia meminta untuk disiapkan kudanya beserta dengan pelananya. Warakiba ma'ahu nafarun min ahli baitihi. Kemudian dia pun pergi bersama dengan beberapa keluarganya untuk mengecek keadaan. Falamma kharaju talaqattum khailu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ketika mereka keluar langsung dihadang oleh kuda dari pasukan Nabi sallallahu alaihi wasallam, yakni dihadang oleh sahabat Khalid. Jadi benar yang dikatakan Rasul, kalau Ukaidir ini akan ketemu dengan Khalid melalui perantara seekor sapi. Dan Ukaidir sedang memburu sapi tersebut karena ada keanehan di situ. Ketika dia keluar hendak mengecek keadaan langsung ketemu dengan Khalid. Fa qadatu wa qatalu akha. Sahabat Khalid pun menculik Ukaidir dan membunuh saudaranya. Wa qadiba bihi Khalid ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Maka Khalid pun membawa Ukaidir untuk menghadap Rasul sallallahu alaihi wasallam. Fa haqana lahu damah. Rasul tidak membunuh Ukaidir. Wassalahahu alal jizyah, kemudian mengajak damai untuk membayar upeti. Thumma khalla sabilahu, kemudian Rasul melepas Ukaidir. Faraja'a ila qaryatih, kemudian dia pulang kembali ke kampungnya. Qala Ibnu Ishaq, Ibnu Ishaq berkata, faqama Rasulullah bi Tabuk bid'a asyra lailatan. Rasulullah SAW tinggal di Tabuk kurang lebih 10 sekian malam. Bid'un itu kalau tidak salah kinayatul adad dari 3 sampai 9 atau 3 sampai 10. Berarti bid'ah asyar itu berarti antara 13 sampai 20 atau 19. Thumma sarafa ilal Madinah, kemudian beliau pulang ke Madinah. Yakni waktu yang cukup lama di Tabuk. Qala wa haddatsani Muhammad ibn Ibrahim ibn al-Harits at-Taimi. Sang rawi mengatakan, telah menceritakan kepadaku Muhammad bin Ibrahim bin Al-Harith At-Taimi. Anna bin Mas'ud kana yuhadith. Ibn Mas'ud bercerita. Qala, belum mengatakan, Qumtu min jawfil lail. Wa ana ma'a Rasulillah SAW fi ghazwati Tabuk. Suatu malam, saya terbangun. Saat itu saya bersama dengan Rasul di pertempuran Tabuk. Fara'aitu syu'latan min narin fi nahiyatil askar. Tiba-tiba saya melihat ada api yang dinyalakan di sisi camp. Jadi suatu malam beliau terbangun melihat keadaan, kok tiba-tiba ada api di sebelah camp sana. Fa'atba'tuha andur ilaiha. Saya pun melihat situasi, ngecek ada apa. Fa'idha Rasulullah SAW ma Abu Bakar wa Umar. Ternyata di situ di sisi nyala api itu ada Rasul, ada Abu Bakar dan Umar. Wa idza Abdullah dzul bijadain wal bijad al kizaul aswad al muzani qad mat. Dan ternyata Abdullah pemilik bijadain, bijad itu kain berwarna hitam. Jadi dia biasa kalau pakai baju itu ada dua lapis berwarna hitam. Al muzani ternyata dia telah meninggal malam itu. Wa idahum qad hafaru lah, mereka sedang menggali kuburnya. Wa Rasulullah SAW fi hufratih, Rasulullah berada di bawah liang lahat. Wa Abu Bakar wa Umar yudalliyanihi ilaih, sementara Abu Bakar dan Umar ada di atas menurunkan jasadnya Abdullah ini. Wa Nabi SAW yaqul, Nabi SAW mengatakan, adniya ilaiya akhakuma, turunkan, dekatkan kepadaku saudara kalian. Fa adlayahu ilaih, keduanya pun menurunkan jasad Abdullah. Falamma hayya'ahu li syiqqih, ketika Rasul sudah meletakkan jasad Abdullah di pemakaman, qala, beliau berdoa, Allahumma inni qad amsaytu radiyan an farda anhu. Ya Allah, aku telah meridai temanku ini dan aku mohon engkau meridai dirinya. Qala yaqulu Abdullah bin Mas'ud, ketika Abdullah bin Mas'ud melihat pemandangan semacam itu, ya laitani kuntu sahibal hufrah. Abdullah pun mengatakan, duhai kiranya akulah yang mati di tempat itu. Yakni saking mulianya orang ini, sampai yang ngopeni jenazahnya orang-orang mulia, Rasul, Nabi Abu Bakar, khalifah beliau, sahabat Umar, khalifah kedua. Ini orang-orang top ini, ya, pembesar-pembesar muslimin, mengurus satu jenazah. Di gali kuburannya, kemudian diletakkan di bawah, Rasul sendiri yang di bawah, yang langsung meletakkan jasadnya. Ini sebuah keutamaan. Sahabat Abdullah bin Mas'ud merasa iri, bahkan beliau berandai-andai siapa apa pengin menjadi jasad saat itu. Wa aqbala Rasulullah SAW min Tabuk. Kemudian Rasulullah SAW pulang dari Tabuk. Hatta kana bainahu wa bainal Madinah sa'atun. Hingga jarak antara beliau dengan Madinah sekitar 1 jam. Wa kana ashabu Masjidid Dirar atauhu. Orang-orang yang membangun Masjid Dirar mendatangi beliau. Masjid Dirar itu adalah sebuah masjid yang dibangun untuk melakukan makar-makar jahat terhadap Islam dan kaum muslimin. Jadi masjidnya itu bukan untuk ibadah. Masjidnya itu hanya sekedar cover saja untuk menutupi makar jahat yang terselubung di dalamnya. Diadakan pertemuan-pertemuan rahasia yang di situ mereka membicarakan rencana-rencana jahat untuk menghancurkan Islam dan kaum muslimin, itu namanya Masjid Dirar. Hukumnya harus dihancurkan. Orang-orang munafikin, mereka membangun Masjid Dirar. Tujuannya untuk membuat makar jahat dan mereka ingin untuk membunuh Rasul di masjid tersebut. Wa huwa yatajahhazu ila Tabuk. Saat itu Rasul sedang bersiap menuju ke Tabuk. Faqalu, para pemilik masjid berkata, ya Rasulullah, inna banayna masjidan ladil illa wal hajah wal laylah al madirah. Wahai Rasulullah, kami sudah membangun sebuah masjid yang kita bangun untuk orang-orang yang kesusahan atau orang-orang yang butuh atau orang yang ingin singgah ketika hujan deras. Ya, ini masjidnya, ini masjid musafir, masjid transit. Itu omongan mereka. Wa inna nuhib an tusalliya fih. Kita berharap engkau mau sholat di dalamnya untuk mendapatkan berkahnya. Faqala, Rasul mengatakan, inni ala janahi safar. Mohon maaf, saya sekarang sedang persiapan untuk safar. Walau qadimna insyaallah la atainakum. Insyaallah kalau kami sudah pulang dari safar, kami akan mendatangi masjid kalian. Falamma nazala bi dhi awan. Ketika beliau singgah di tempat bernama Dhu Awan, ja'ahu khabarul masjid minas sama. Beliau mendapatkan berita dari langit tentang tujuan dibangunnya masjid tersebut. Masjidnya itu Masjid Dirar. Masjid yang dibangun oleh orang-orang yang jahat, yang digunakan untuk mengatur strategi-strategi jahat dan rencana-rencana jahat terhadap Rasul dan para sahabat. Fada'a Malik ibn Dukhsum wa Ma'an ibn Adi. Maka Rasul pun memanggil Malik bin Dukhsum dan Ma'an bin Adi. Faqala sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah SAW mengatakan kepada keduanya, intaliqa ila hadal masjid al-zalim ahluh fahdimah wa harriqah. Pergilah kalian berdua menuju ke masjid yang zalim ini. Bakar, hancurkan. Fakharaja musri'in hatta ataya bani Salim ibn Auf wa hum rahtu Malik ibn Dukhsum. Keduanya pun bersegera untuk berangkat dan keduanya mendatangi bani Salim bin Auf. Bani Salim ini merupakan kabilahnya Malik bin Dukhsum. Faqala li Ma'an, Malik berkata kepada Ma'an, andirni hatta akhruj ilaika binarin min ahli. Tunggu saya. Saya akan menyalakan obor dari keluarga saya. Fadakhala ila ahli. Beliau pun masuk menemui istrinya. Fa'akhada sa'afan minan nakhal. Beliau mengambil sebuah pelepah kurma. Fa'ash'ala fihi naran. Kemudian dinyalakan. Ini posisinya malam. Gelap. Enggak ada lampu jalan. ya dulu enggak ada lampu ya, jadi butuh penerangan. Mampir dulu ke rumahnya Malik bin Dusum. Dia ngambil pelepah, dinyalakan api, dijadikan penerangan untuk mendatangi masjid tersebut. Thumma kharaja yashtaddan hatta dakhalah. Keduanya pun bersegera untuk berangkat sehingga keduanya pun masuk ke dalam masjid tersebut. Wa fihi ahluh. Ketika mereka masuk, mendapati ada orang-orang yang sedang berkumpul di dalam masjid. Faharroka wahadama, tanpa basa-basi langsung dibakar masjidnya, diratakan dengan tanah. Jadi orang-orang yang langsung diusir sama mereka berdua, dibakar masjidnya, diratakan. Faanzalallahu subhanahu, Allah subhanahu wa ta'ala menurunkan firman-Nya, walladzina attakhadhu masjidan dirara wa kufra wa tafriqan bainal mu'minin ila qawlihi wallahu alimun hakim. Dan orang-orara yang membangun masjid dirara, yang dibangun di atas kekufuran dan memecah belah umat, sampai pada firman-Nya, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha bijaksana. Qala Ibnu Abbas fil ayah, sahabat Ibnu Abbas mengomentari ayat ini, hum unasun minal ansar ibtanau masjidan. Ayat ini menceritakan tentang sekelompok orang dari kabilah Ansar. Mereka membangun sebuah masjid. Faqala lahum Abu Amir al-Fasiq, pemimpin mereka yang bernama Abu Amir al-Fasiq, ubnu masjidakum, bangun masjid kalian. Wasta'iddu mastata'tum min quwwatin wa min silah, dan persiapkan kekuatan kalian semaksimal mungkin dan persenjataan kalian. Karena memang dibangun untuk rencana jahat. Jadi disiapkan bangunannya, dipakai untuk kumpul rapat-rapat rahasia, dan mereka menyusun kekuatan di situ. Fa inni dhahibun ila Kaisar Malik Rum, aku akan menemui Kaisar, penguasa Romawi. Fa atim bijundin min ar-Rum, aku akan memerintahkan Kaisar untuk mengutus pasukan dari Romawi. Fa ukhriju Muhammadan wa ashabah, dan saya akan membuat Muhammad dan sahabatnya keluar untuk melawan mereka. Falamma faraghu min bina'ih, atawun Nabi sallallahu alaihi wasallam, ketika mereka selesai membangun masjid tersebut, mereka datang kepada Nabi SAW. Jadi, menurut zahir pengakuan dari Abu Amir ini, pertempuran Tabuk itu sudah direncanakan sebelumnya. Dan di antara dalang dan otak kerusuhannya, Abu Amir al-Fasiq, dia kerjasama dengan Kaisar untuk melakukan perlawanan kepada Rasul, yang akhirnya membuat Rasul mau tidak mau menanggapi tantangan mereka berangkat ke Tabuk. Itu sebagai pengalihan saja. Proses Rasul berangkat menuju ke Tabuk, mereka bangun masjid. Karena kalau seandainya tidak ada acara perang ke Tabuk, kemudian mereka bangun masjid, otomatis akan mengundang kecurigaan dari Rasul. Ada apa kok tiba-tiba bangun masjid? Ini tujuannya apa? Nah, ini pengalihan agar mereka bisa melancarkan rencananya. Orang ini datang ke Kaisar, kemudian minta pasukannya untuk membuat onar agar Rasul dan para sahabatnya berangkat untuk melawan mereka. Nah, di sela-sela itu mereka menyempurnakan pembangunan masjid. Ketika sudah selesai, mereka datang kepada Nabi SAW. Faqalu, kemudian mereka mengatakan, inna qad faraghna min bina'i masjidina wa nuhib an tusalliya fihi wa tad'u bil barakah. Wahai Rasulullah, kami sudah membangun masjid dan kami berharap engkau mau sholat, agar engkau mendoakan keberkahan untuk masjid tersebut. Fa anzalallahu azza wa jal, maka Allah menurunkan firman-Nya, la taqum fihi abada, kamu jangan sholat di dalamnya selama-lamanya. Ila qawli, sampai pada firman-Nya, la yazalu bunyanuhum alladhi banaw ribatan fi qulubihim, masjid yang mereka bangun itu dikarenakan keraguan yang ada pada hati mereka, yakni syak, yakni keraguan. Illa antaqatta'a qulubuhum, hingga mereka pun menyesali tindakan mereka sendiri, yakni bil maut, yakni dengan kematian yang menghampiri mereka. Walamma dana Rasulullah SAW min al-Madinah, kharajan nasu litalaqqihi wan nisa was-sibyan wal walaid. Ketika Rasulullah SAW dekat dengan kota Madinah, para penduduk Madinah pun menyambut kedatangan beliau. Para wanita, anak-anak, dan walaid. Walaid itu al-banat as-saghirah, ya, al-jariyah. Anak-anak perempuan kecil-kecil juga ikut menyambut kedatangan Rasul. Yaqulna, mereka semua melantunkan bait syair, tala'al badru alaina min thaniyatil wada'. telah muncul rembulan kepada kami dari saniyatul wada. Wajib syukru alaina ma da'a lillahi da'. Wajib bagi kita untuk berterima kasih kepada Allah terhadap dai yang diturunkan kepada kami. Tayyib, ucapan ini sebelumnya pernah disebutkan ketika Rasul hijrah ke Madinah. Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullah beliau mengomentari bahwasanya syair ini yang lebih tepat diucapkan ketika Rasul pulang dari Tabuk, bukan ketika beliau hijrah ke Madinah. Karena pada syair ini disebutkan lokasinya min saniyatil wada', dari saniyah al-wada'. Saniyah al-wada' itu sebuah tempat yang akan dilewati oleh seseorang yang jalurnya ke arah Syam, ya, bukan dari Mekah ke Madinah. Namun Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah beliau memberikan kompromi, ya, tidak masalah mau diucapkan ketika Rasul hijrah ke Madinah atau diucapkan ketika beliau pulang dari Tabuk menuju ke Madinah. Kalau dua-duanya sahih, maka bisa jadi diucapkan dua kali. Yang pertama ketika beliau datang dari Mekah ke Madinah, dan yang kedua ketika beliau pulang dari perang Tabuk. Wa kanat ghazwatu Tabuk akhir ghazwatin ghazaha Rasulullah SAW binafsih. Perang Tabuk adalah perang terakhir Rasulullah SAW ikut di dalamnya. Wa anzalallahu fiha surata bara'ah. Pada pertempuran ini Allah menurunkan surat bara'ah, yakni surat At-Taubah. Wa kanat tusamma fi zamanin Nabi SAW wa ba'dahu al-mubatsirah. Pertempuran ini di masa Nabi dan setelah beliau dikenal dengan peristiwa mubatsirah. Mubatsir, ba'tsara yub'tsir, itu artinya musyaghib, pengacau. Ya, karena memang pertempuran ini ditujukan untuk mengacaukan keadaan. Bisa jadi yang diinginkan sebagian orang-orang munafikin yang ingin membangun masjid, mereka membuat rencana terjadinya pertempuran di Tabuk. Mereka kerjasama dengan Raja Romawi untuk bikin kekacauan pengalihan agar Rasul berangkat ke Tabuk dan mereka membangun masjid. Lima kasyafat min sarairil munafikin wa khabaya qulubihim. Dikarenakan pada peristiwa ini terbongkar semua rahasia orang-orang munafikin dan apa yang tersimpan pada hati mereka. Wa fi ghazwati Tabuk kanat qissatu takhallufi Ka'b bin Malik wa Murarah bin Rabi' wa Hilal bin Umayyah al-Waqifi. Pada peristiwa perang Tabuk ini terdapat sebuah kisah yang masyhur, kisah tiga orang sahabat yang tidak ikut perang, yaitu Ka'b bin Malik, Murarah dan Hilal, disingkat oleh para ulama dengan singkatan Makkah. Mim Murarah, Kaf Ka'ab, Ha'nya Hilal, Makkah. Mimman syahidu Badran, mereka-mereka ini orang-orang yang dulunya ikut perang Badar. Walam yakul lahum udrun fit takhalluf an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dan mereka tidak memiliki alasan sama sekali kenapa tidak ikut perang bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yakni murni karena keadaan, ya lagi malas untuk keluar. Radhiyallahu taala anhum wa aradahum. Falamma 'ada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ila al-Madinah, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kembali ke kota Madinah, ja'a al-mu'adziruna min al-a'rab min al-munafiqin yahlifuna annahum kanu ma'dzurin. Orang-orang dari Arab Badui, dari kalangan orang-orang munafik, mereka datang menemui Rasul. Mereka menyampaikan sejuta alasan, menganggap diri mereka itu memiliki alasan untuk tidak ikut perang Tabuk. Faqabila minhum Rasulullah SAW. Rasulullah menerima alasan mereka. Wa arja'a Ka'ab ibn Malik wa sahibai. Dan Rasul menunda keputusan untuk Ka'ab bin Malik dan dua temannya, yakni Murarah dan Hilal. Hatta anzalallahu fi sya'nihim wa fi taubatihim wa kanu min khiyaril mu'minin. Hingga Allah Ta'ala menurunkan tentang taubat mereka dan mereka adalah kaum mukminin pilihan. Allah mengatakan laqad taballahu 'alan nabi wal muhajirin wal ansar alladziina ittaba'uuhu fi sa'atil 'usrah min ba'di ma kaada yazighu qulubu fariqin minhum thumma taaba 'alaihim innahu bihim ra'ufur rahim. Allah Ta'ala membuka taubat untuk nabinya orang muhajirin dan ansar yang mengikuti beliau dalam keadaan yang payah, yakni pada perang Tabuk. Setelah hampir hati mereka condong kepada yang lain, yaitu tiga orang yang ketinggalan tadi, Ka'ab, Murarah, dan Hilal. Kemudian Allah menerima taubat mereka. Allah Maha Pengasih lagi Maha penyayang. Wa'ala thalathatil ladzina khulifu, dan tiga orang yang ketinggalan dari perang tersebut, ila akhiril ayat. Khallafahumullah wa akhara taubatahum. Allah menunda keputusan dan mengakhirkan taubat mereka, liyumahhisahum wa yutahhirahum min dhanbi ta'akhurihim, dengan tujuan untuk membersihkan mereka dari dosa yang mereka lakukan. Li'annahum kanu minas sadiqin, karena mereka termasuk hamba-hamba yang jujur. Orang munafik diterima alasannya, tidak usah pakai basa-basi. Kenapa? Karena memang jelas urusan mereka nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Adapun tiga orang ini datang kepada Rasul ketika ditanya kenapa tidak berangkat, mereka tidak ada alasan. Tidak ada alasan Rasul. Saya tidak akan memberikan alasan apapun. Murni karena memang kita tidak mau ikut. Ya. Dan mereka siap dengan konsekuensinya. Akhirnya Allah tunda keadaan mereka dan mereka harus dihajar, ya, diboikot selama 50 malam oleh Rasul dan para sahabatnya untuk membersihkan diri mereka dari dosa tersebut. Yang kemudian turunlah ayat yang menjelaskan tentang diterimanya taubat mereka. Wallahu ta'ala a'lam bis-shawab. Intahaina. Selesai kita membahas tentang pertempuran Tabuk. Untuk pembahasan selanjutnya insyaallah ta'ala akan kita bahas pada pertemuan yang akan datang. Bismillah. Afwan Ustaz, apakah termasuk tanda-tanda dari kebaikan ketika seseorang mati dalam keadaan sedang yasinan dan tertunduk ketika sedang baca yasin? Apakah mati dalam keadaan itu tidak merasakan kesakitan dalam sakaratul maut? Dan seketika itu tetangga saya banyak ingin meninggal dalam keadaan itu. Butuh dalil. Berarti ini secara tidak langsung menjelaskan tentang keutamaan surat Yasin. Butuh dalil khusus untuk menjelaskan keutamaan tersebut. Kalau memang ada dalilnya dan sahih dalilnya, alal ain wal ra's, kita terima dan kita amalkan sebagaimana konsekuensi dari dalil tersebut. Tapi kalau tidak ada dalilnya, hanya sebatas al-aqawil al-batilah, hikayat-hikayat batil yang diada-adakan khusus untuk mengatasnamakan kesucian surat Yasin, ya, maka tidak bisa diamalkan. Barakallahu fiik. Tanda kebaikan itu bukan hanya dengan engkau membaca surat Yasin, ya. Tanda kebaikan dan tanda husnul khatimah ketika engkau mati dalam keadaan engkau berbuat baik atau dalam keadaan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan para ulama kita rahimahumullah, ya, mereka a'lam di hadhihi surah min Nabi Katsir. Mereka itu orang yang paling alim tentang surat ini. Belum pernah saya dapati mereka meninggal dalam keadaan membaca surat Yasin atau mereka menganjurkan orang lain untuk sering baca surat Yasin agar mati dalam keadaan sedang membaca surat Yasin. Bahkan kematian mereka rata-rata tidak dengan surat ini. Imam Mujahid bin Jabir al-Makki, muridnya Ibnu Abbas, sahibu tafsir, mati dalam keadaan sujud ketika sholat malam. Ada juga di antara mereka yang meninggal dalam keadaan sedang bertasbih. Ya, jadi tangannya itu sedang menghitung jumlah tasbih, lagi ngitung, kemudian meninggal. Dan masih banyak lagi kisah-kisah menakjubkan dari para ulama kita di akhir hidup mereka. Dan untuk mendapatkan husnul khatimah, akhir hidup yang baik, hendaknya seseorang itu menjaga kehidupannya, menjaga agendanya, menjaga aktivitasnya, dijaga di atas kebaikan. Para ulama memberikan sebuah kaidah, man i'tada 'ala syai'in mata 'alaih. Orang yang terbiasa terhadap sesuatu, dia akan mati di atas kebiasaan itu. Para ulama kita, mereka mati di atas kebaikan karena mereka membiasakan diri dengan kebaikan tersebut. Bahkan dulu ada salah satu dari para ulama pakar hadis, salah satu dari rawi yang disebutkan riwayatnya dalam kitab Sahih Bukhari dan yang lain. Ketika itu beliau terkena sakit yang cukup parah, maradul muqa'ad. Kalau zaman sekarang itu stroke, ya, penyakit stroke, enggak bisa gerak dia. Sampai beberapa lama dia stroke. Suatu hari mendekati maghrib, dia merasakan enteng badannya itu. Kemudian dia minta digotong sama keluarganya ke masjid, ingin sholat jamaah. Dia anggap kayaknya enak ini. Cuma dia menganggap ada yang aneh, ada yang lain lah keadaan saat itu. Akhirnya dibawa oleh keluarganya ke masjid, ditunggui sholat maghrib. Ketika selesai salam, ternyata itu salam terakhirnya. Langsung meninggal saat itu juga. Masya Allah. Istiqimu alal khair muttum alaih. Kita istiqamah di atas kebaikan, maka insyaallah kita akan mati di atas. Nasallallahu ta'ala husnul khatimah wa na'udzu billahi min syururil khatimah. Afan Ustaz, apakah kita boleh memboikot teman yang sudah tidak satu manhaj lagi dengan kita? Mohon jawabannya. Tayib, dilihat dulu status teman kita ini. Kenapa dia sudah tidak lagi bersama kita? Ya, apa sebabnya? Apakah karena syubhat? Apakah memang dia mu'anid? Ya. Kalau dia indahu syubhah, dia teracuni dengan syubhat yang ada, fal aula minka alla tuhajir, tansahu. Maka yang lebih layak jangan dihajar, tapi dinasihati. Karena dia merasa dia sedang mendapatkan kebenaran yang lain. Dia meninggalkan satu prinsip menuju kepada prinsip yang lain. Karena dia menganggap prinsip yang baru itu yang lebih benar. Kita lihat teman kita ternyata kok pindah haluan. Pindah jalur yang asalnya istiqomah di atas jalan yang lurus lah. Kok belok ke kanan atau belok ke kiri mengikuti i'tiqad dan mu'taqadat yang lain. Lihat kenapa dia. Kalau dia indahum syubhah, dia teracuni oleh syubhah yang ada. Mungkin karena dia lingkungannya seperti itu, keluarganya juga memang seperti itu, dia juga hidup di lingkungan seperti itu, ya wajar kalau dia terkena penyakitnya. Nasihati, jangan malah dihajar. Kalau dihajar, apa faedahnya? Bukankah faedah hajar itu adalah untuk nasihat juga? Bukankah Rasul memerintahkan untuk memboikot saudara kita yang keluar dari kebenaran untuk mengembalikan dia kepada kebenaran? Itu tujuannya. Kalau kita menghajar dia, justru dia malah tambah jauh dari kebenaran tersebut. Barakallahu. Dinasihati pelan-pelan, ya, diajak diskusi, diajak untuk nikah, ya. Kenapa kok kamu pindah haluan ini? Kenapa? Apa alasanmu? Apa syubhatmu? Kalau dia menyampaikan, mengutarakan usaha mendapati, ya, dalam tubuh salafiyin ini terdapat banyak sekali telah dan penyakit. Dia sebutkan poin 1, 2, 3 ila akhirih. Dudukkan satu persatu. Rata-rata ya ikhwah, rata-rata. Ya, ini kaidah pegang baik-baik. Orang itu menyimpang dari jalur ahli sunnah wal jamaah bukan karena benci terhadap ahli sunnah wal jamaah. Ya, pegang baik-baik. Mereka yang keluar dari jalur ahli sunnah wal jamaah bukan karena benci dengan prinsip ahli sunnah wal jamaah. Mereka keluar dari jalurnya, imma li ajli dunia, bisa jadi karena kecanduan dunia, syahwatuhum al-ghalibah, wa imma li ajli karena ada hudud nafsiyah. Ada permasalahan pribadi dengan person yang ada di kalangan ahli sunnah. Permasalahan akhlakiyah, permasalahan muamalah yang kemudian keterusan, gak diobati, gak dikasih solusi, akhirnya keluar. Begitu keluar, sakit hati, gabung dengan yang lainnya. BSH, barisan sakit hati. Ya. Dan itu ma'ruf, ya ikhwah, min haythul waqi, dari sejarah. Tegaknya dakwah dan sejarah banyaknya orang-orang yang dulunya bersama dengan kita kemudian menyimpang, satu dari dua alasan ini. Tidak ada ceritanya mereka membenci dakwah ahli sunnah. Bahkan banyak dari mereka yang masih terucap ya dan menganggap ahli sunnah hak. Ahli sunnah itu benar. Lalu kenapa kalian keluar dari ahli sunnah? Imma li ajli dunia. talabul aish, cari uang, cari dunia. Wa imma li ajli hududin nafsiyah. Wa imma karena ada persoalan gesekan pribadi. Maka hati-hati ya ikhwah. Kalau antum punya masalah dengan teman antum, selesaikan. Karena kalau tidak sampai selesai, itu bahaya. Percikan-percikan api tadi kalau tidak segera dipadamkan dengan hikmah, itu nanti ketika antum menuju ke jenjang yang lebih tinggi, antum dijadikan rujukan umat, teman antum juga demikian, itu bisa payah. Itu bisa menjadi bahan untuk saling menjatuhkan. Dan itu berbahaya. Di antara tanda, kalau masalahnya itu karena hududun nafsiyah, sebagaimana yang pernah disampaikan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab Al-Wusabi rahimahullah, beliau pernah mengatakan di antara tanda pertikaian itu panjang dan tidak ada ujungnya, apa di antara tanda kalau pertikaiannya itu li ajli hududin nafsiyah, itu panjang dan tidak ada ujungnya dan tidak bisa diselesaikan dengan dalil, itu berarti menunjukkan ada tendensi pribadi. Didudukkan, diislahkan, dikasih nasihat, ya, dikasih tahu dalilnya, anta mukhti hakadha, ini akhta'uk, ini dalilnya, tub ilallah, inti juga demikian, hadihi akhta'uk, tub ilallah, kok tidak selesai, tetap lanjut pertikaiannya, berarti bukan karena dalil, bukan karena agama, tapi karena hududun nafsiyah, wa na'udhu billahi min syarriha, kita berlindung kepada Allah, dari kejelekan hudud nafsiyah, bahaya ya ikhwah. Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah, sebelum beliau mati, beliau diuji, difitnah oleh salah satu dari pakar hadis saat itu. Kalau tidak salah, Yahya Al-Dhuhri. Ya. Al-Imam Muslim rahimahullah, beliau termasuk muridnya Yahya Al-Dhuhri saat itu. Sebelumnya baik-baik saja hubungan antara beliau dengan Imam Bukhari rahimahumullah. Namun mungkin karena merasa iri dengan kecerdasan Imam Bukhari, karena ketika beliau berhalaqah di tempatnya Al-Dhuhri, itu masyarakat lebih antusias kepada Imam Bukhari daripada kepada Imam Al-Dhuhri. Saat itu Al-Dhuhri memberikan tes kepada Imam Bukhari. Ya. Coba tanyakan kepada Imam Bukhari tentang mas'alatul lafzi, masalah lafaz. Ini ma'ruf di kutub al-aqidah ya ikhwah. Ini masalah lafaz, yakni lafzi bil Qur'an, makhluk atau ghairu makhluk. Itu masalah mujmalah, yahtaj ila tafsil, enggak bisa dijawab dengan satu jawaban, harus dirinci dan diperjelas. Imam Bukhari dijebak dengan pertanyaan ini. Beliau mengatakan lafzi bil Qur'an makhluk, langsung dijatuhkan sama Yahya Al-Dhuhri. Dan dikatakan bahwasanya Imam Bukhari telah terkena penyakitnya orang-orang Mu'tazilah, ahlul kalam, mengatakan Al-Qur'an itu apa? Makhluk. Wah, terjadilah huru-hara yang sangat besar saat itu. Akhirnya Imam Bukhari diasingkan dan beliau pulang ke kampung halamannya. Sampai Al-Dhuhri mengatakan di majelisnya, barang siapa yang sampai saat ini masih suka dengan Imam Bukhari, keluar dari majelisku. Imam Muslim gak basa-basi, berdiri masuk ke sakannya, ngambil semua riwayatnya, dibanting di depannya Al-Dhuhri. Nih riwayatmu, gak putus saya, pengen riwayatmu. Pergi beliau menuju Imam Bukhari. Kemudian Imam Bukhari diasingkan sampai beliau pulang ke Bukhara, kampung asal beliau, dalam keadaan terasingkan. Dan sebelum beliau meninggal, beliau berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma in aradta fitnatan fi qaumin faqbitna ilaika ghairu maftunin. Ya Allah, kalau Engkau menghendaki sebuah fitnah terhadap suatu kaum, matikan aku dalam keadaan tidak terfitnah. Alhamdulillah, mat wa huwa imam minal imamul muslimin. Beliau meninggal dalam keadaan beliau dikenal sebagai pemimpin kaum muslimin fil hadis. Masyaallah, rahimahullah. Bahaya ya ikhwah hudud nafsiyah. Jadi kalau antum mendapati teman antum yang dulunya satu jalan, satu jalur, kok tiba-tiba menyimpang, lihat apa sebabnya. Hal li ajli dunia, hal li ajli syubha, ta'assarat fi. Kalau li ajli dunia, kuatkan imannya. Berarti dia sedang goyah, kuatkan imannya. Kalau seandainya dia karena syubhat, nasihati dia, ajak dia untuk kembali. Tapi kalau memang zahir annahu mu'anid, jelas kalau dia itu penentang, pembangkang, ya makir, sukalib, dajjal, ya wis tinggalkan. Ya, berarti memang sudah payah itu. Dan itu butuh proses untuk bisa mengetahui sosok dia. Butuh proses, ya, kalau enggak setahun dua tahun. Barakallahu. Sekali bersyekh Rabi saja, dalam menurunkan vonis mubtadi' hizbi ihdharu, itu tahunan. Saya pernah menerjemahkan kitab beliau tentang pemikirannya Abul Hasan Al-Ma'ribi dan keterkaitan dia dengan kelompok Ikhwanul Muslimin. Beliau di situ menyebutkan bagaimanakah kesabaran beliau dalam menasihati tokoh-tokoh bid'ah yang dulu dikenal sebagai Imam Ahlussunnah. Di antaranya Abul Hasan Al-Ma'ribi, itu beliau kontak pribadi, sampai datang, nilpun, ngasih surat pribadi langsung ke Abul Hasan Al-Ma'ribi, itu lebih dari 7 tahun. Tidak ada yang tahu. Lebih dari 7 tahun. Orang-orang pada kowar-kowar Abul Hasan Al-Ma'ribi, bol, Abul Hasan Al-Ma'ribi pun hadir. Beliau sukut, diem. Bahkan beliau diem, kalian jangan ngomong, wis toh diem, ini lagi diproses. Semakin membara ini api untuk level bawah ini, akhirnya enggak terbendungkan. Abul Hasan Ma'ribi semakin menunjukkan taring dan tanduknya, meneraceng semuanya, semuanya dibantai sama dia dengan ucapan dan rubutnya. Khalas, Syekh Rabi pun menurunkan fonisnya, mubtadi'un dhalun munharif. Itu selesai. Jadi enggak gampang ya ikhwah, prinsip hajar itu enggak gampang. Istausu bi ahli sunnah ya ikhwah, fa innakum qalil. Saling berpegangan, saling memberikan nasihat. Kalian itu cuma sedikit. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Adapun yang lainnya mungkin bisa dijawab oleh ustaz yang lain. Subhanakallahumma rabbana bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Fadlu barakallahu.